وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan segalanya. Dialah yang memberikan rizki. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa yang kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita telah berbincang tentang syarat-syarat la ilaha illallah, dan juga syarat-syarat syahadat kita bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Konsekuensi bagi seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita sudah pelajarin, yang semoga dengan itu kita tahu bahwa tatkala kita menyatakan diri kita muslim, maka mau tidak mau aturan-aturan yang ada, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, kita harus mengikutinya. Kita akan masuk ke pasal 3 tentang at-tashri', tentang hukum menetapkan hukum. Apa sih kita bikin hukum? Mengatakan ini boleh, itu enggak boleh. Siapa yang dapat menentukan hukum tersebut? Karena kita akan melihat bahwa di setiap negara itu ada badan khusus yang menetapkan hukum. Apabila hukum yang ditetapkan itu berdasarkan hukum Allah Azza wa Jalla, ketetapan Allah, penjelasan Nabi alaihi salatu wasalam, yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah keputusan yang wajib ditaatin oleh siapa saja, maka enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata hukum yang ditetapkan menghalalkan zina, apakah kemudian hukum itu harus ditaatin? Hukum yang ditetapkan melegalkan minuman keras, menghalalkan khamr, maka ketahuilah siapa saja, engkau harus tahu bahwa dirimu adalah hamba. Engkau hanya mengikuti aturan sang pencipta. Jangan sampai kita berjalan dalam kehidupan ini mengatakan dirinya muslim, mengatakan dirinya hamba Allah, tapi ternyata dia menentang aturan Allah Jalla Jalal. Nah, silakan dibaca. Pasal 3, penetapan hukum syariat atau tashri'. Tashri' adalah hak Allah. Maksud tashri' adalah apa yang diturunkan Allah untuk para hambanya berupa manhaj atau jalan yang harus untuk mereka lalui dalam bidang akidah, muamalat, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya masalah penghalalan dan pengharaman. Tidak seorang pun berwenang menghalalkan kecuali apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Juga tidak boleh mengharamkan kecuali apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Nah. Dia berfirman, lanjut Ustaz? Iya, lanjut. Nah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال. هذا. نعم. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Surat An-Nahl ayat 116. Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah, at-tashri' itu hak Allah Azza wa Jal. Tatkala Allah menurunkan Nabi Adam dari surga bersama iblis, tentunya bersama istrinya Hawa, Allah berpesan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى, apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, kata Allah. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menderita hidup. Kenapa? Karena Allah lah yang lebih tahu dengan apa yang dibutuhkan manusia. Tatkala manusia menetapkan sebuah hukum, menghalalkan sesuatu, boleh jadi setelah beberapa tahun kemudian, mereka berubah pikiran, mereka melihat kondisi dan lingkungan, lalu menghalalkan hal tersebut. Yang diharamkan, dihalalkan. Atau nanti akan berubah seperti itu. Karena manusia ilmunya berkembang. Dan lingkungan mereka berbeda-beda. Sedangkan Allah sang pencipta, dahulu sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus, maka yang harus diikuti adalah syariat yang ada di Taurat. Kemudian Allah sempurnakan dengan Injil. Lalu kemudian Allah tutup dengan Al-Quran Al-Karim. Sehingga ini hak murni milik Allah. Babnya dalam bab kehidupan. Bukan hanya dalam bab ibadah doang. Tapi dalam urusan muamalat. Kan di situ diatur dalam bab muamalat. Apa syarat muamalat itu jadi sah? Apa aja muamalat-muamalat yang diharamkan umpamanya? Bicara riba. Mungkin sebagian orang berpikir, kenapa sih agama ngurusin urusan dagang, urusan ekonomi? Pemikiran ini muncul karena dia menyempitkan makna agama. Kalau dia membaca Al-Quranul Karim, dia akan mendapati bahwa ternyata syariat yang Allah turunkan. Ini bab syariat ya. Makanya kenapa muncul hotel syariat. Artinya hotel yang mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Hukum syariat. Hukum yang mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah itu lebih tahu dengan apa yang dibutuhkan manusia. Sehingga pasti, anda katakan pasti, hukum yang ditetapkan Allah itu lebih baik dan benar daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam bab muamalat Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka enggak boleh kita mengatakan ini halal, ini haram semau kita. Oh, ini kesepakatan bersama. Siapapun yang bersepakat atas halalnya apa yang diharamkan Allah, maka mereka telah menentang sang pencipta. Maka perlu berhati-hati tatkala menyimpulkan sebuah hukum atau menetapkan sebuah undang-undang agar tidak bertentangan dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Maka tadi kita membaca di surat An-Nahl ayat 116, bahwa Allah mengatakan jangan sampai kalian itu ya menyebut-nyebut secara dusta dengan lisannya, hadza halalun wa hadza haram, ini halal ini haram. Kalian nentukan itu dari mana gitu. Karena orang-orang musyrikin di kota Mekah, mereka semau mereka menghalalkan. Sampai bulan-bulan haram yang empat itu kadang-kadang mereka rubah-rubah. Tetap setahun yang penting 4 bulan haram. Kalau mereka mau perang, dimajuin tuh bulan halalnya. Maka ini sebuah tindakan yang menentang Allah Azza wa Jal, karena menentukan hukum itu adalah ya hak Allah. Enggak semua orang. Itu hak Sang Pencipta. Dan kemudian Allah juga berfirman di surat Yunus ayat 59. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama. Min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-ngada saja terhadap Allah? Surat Yunus ayat 59. Subhanallah. Oleh karena itu, para ulama, mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sangat takut ya untuk memberikan fatwa. Karena takut dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Sehingga mereka lebih berhati-hati ketika berfatwa. Kadang-kala mereka mengatakan, "La adri, aku enggak tahu." Kenapa? Karena hukum ini berkaitan dengan apa yang telah diturunkan oleh Sang Pencipta. Bukan apa yang dimauli oleh manusia. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, di mana orang-orang itu, ya, kathura khutaba'uhu, banyak sekali penceramah. Banyak sekali orator. Wa qalla fuqaha'uhu, tapi sedikit yang ngerti agama. Yang mendalami agama. Karena kalau bicara pidato dan ceramah, semua orang bisa, tinggal dia baca, siapin langsung ceramah. Tapi apakah dia memiliki ilmu? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal." Allah Azza wa Jal itu tidak mencabut ilmu sekaligus dari hati orang-orang yang berilmu itu. "Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama." Tapi mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama, dimatikan para ulama. Sehingga orang ketika enggak ada ulama, siapa yang akan jadi tokoh? Ya, orang-orang bodoh. Lalu mereka ditanya, karena memang gak punya ilmu, dia terpaksa menjawab, tidak dengan dasar ilmu, maka dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan. Allah telah melarang penghalalan dan pengharaman tanpa dalil dari kitab dan as-sunnah. Dan dia menyatakan bahwa hal itu adalah dusta atas nama Allah. Sebagaimana dia telah memberitahukan kepada siapa yang mewajibkan atau mengharamkan sesuatu tanpa dalil, maka ia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu Allah dalam hal tasriq. Allah berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minat. Ini malam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Surat Asy-Syura ayat 21. Barakallahu fikum. Baik. Di sini disebutkan bahwa seorang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka dia telah musyrik, dia telah mengangkat dirinya sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, aku bisa menetapkan hukum semaumu. Jadi bagaimana sekarang orang yang menaati? Terkadang ada sebagian manusia yang menetapkan hukum, dia ngomong, udah aneh nanggung dosanya. Apakah ucapan dia diterima? Sehingga yang mengikutin fulan tidak berdosa? engkau akan tetap berdosa. Makanya perlu belajar. Agar kita tidak terjebak dalam dosa yang bayangan kita enggak ada masalah. Maka di sini Allah menyebutkan tentang bagaimana hukum orang yang menaati manusia-manusia yang membuat syariat yang di situ mengandung penentangan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ucapan tidak relevan kah? Enggak toleransi kah ini dan itu? Nah, silakan dibaca firman Allah di Al-An'am ayat 121. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Al-An'am ayat 121. Subhanallah. Kalau udah tahu dia ini mengharamkan yang dihalalkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu kita patuh sama mereka, maka kita telah berbuat syirik. Menyekutukan Allah dengan dia, seakan-akan dia punya hak yang sama sama Allah Azza wa Jalla. Nggak ada, jemaah. Hak menentukan hukum itu hak Allah Azza wa Jalla. Dahulu, pendeta-pendeta, rahib-rahib ya, baik di Nasrani atau Yahudi, mereka berusaha untuk menyelewengkan hukum-hukum Allah. Ya, mereka menyebutkan hada min indillah, ini dari Allah Azza wa Jalla, padahal itu buatan mereka sendiri. Bagaimana Allah menceritakan tentang mereka, bahwa mereka adalah pembuat-pembuat hukum yang menyandingkan dirinya dengan Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana dengan pengikut-pengikut mereka yang taat dan patuh dengan aturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Allah sebutkan hal ini di surat At-Taubah 31. Nah, silakan dibaca. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam billahi wal masih apa dosa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai rob selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Lanjutkan. Ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mendengar ayat ini, ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Qala bala. Qala fatilka ibadatuhum. Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian menghalalkannya? Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengharamkannya? Ia menjawab, ya, benar. Maka beliau bersabda, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Di sini bagaimana seorang sahabat Nabi mendengar sebuah ayat dibacakan. Mereka faham. Kemudian muncul satu permasalahan buat dia. Karena dia sebelumnya adalah Nasrani, dia mengatakan, loh kok gak kayak gitu Nabi, kita gak kayak gitu. Di sini disebutkan, menyembah mereka. menyembah rahib-rahib mereka. Kata adillah mana butuh. Dia pikir kita enggak sujud buat mereka, kita enggak ruku buat mereka, enggak. Ya itu memang tidak. Tapi kesyirikan ini beragam. Sebagaimana ibadah itu beragam. Tatkala kita memberikan salah satu bentuk ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah saja kepada selain Allah, maka di situ kita telah menyekutukan Allah. Maka Nabi menyebutkan, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kalian menghalalkan. Dan sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal. Kata hati, na'am, ya balah. Kalau seperti itu kita lakukan itu. Tapi kalau kita sholat sujud buat pendeta enggak? Maka Nabi menjelaskan, fatilka ibadatum, inilah bentuk peribadatan kepada mereka. Seorang yang mengikutin gurunya dalam menghalalkan sesuatu yang haram, maka dia telah menyekutukan gurunya dengan Allah Azza wa Jal. Dan ada banyak ayat jamaah yang menyebutkan tentang haramnya hal seperti ini. Bahkan itu masuk syirik besar ya. Ketika seorang mengikuti orang lain yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Coba dibaca firman Allah di surat Al-An'am ya. Ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ato'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Subhanallah jemaah. Ini yang terjadi. Bangkai. Ada yang menghalalkan bangkai. Memakan dan mengkonsumsinya. Padahal Allah sebutkan di Al-Quran Karim. Innamal khamru wal maisiru. Allah sebutkan. Bisa ada makan-makan yang diharamkan. Harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Terkadang sebagian orang berpendapat, enggak apa-apa, halal itu. Dari mana kau menghalalkan itu? Sedangkan Allah sudah mengharamkan. Maka tatkala seseorang mengatakan sesuatu itu haram, maka dia perlu mendatangkan dalil. Ini dalam urusan bab muamalat. Karena hukum asalnya adalah halal. Tapi kalau engkau mengharamkan, had dalil. Mana dalilnya? Mau punya dalil, enggak bisa diterima. Kemudian di sini Syekh di penutup bab ini menyebutkan tentang orang-orang yang bertaklid. Yang menjadi pengikut buta kepada gurunya, kepada kelompoknya. Yang dia tidak lagi mau menerima dalil. Enggak. Loh, ini firman Allah kau tolak gimana sih? Maka ini berbahaya sekali kondisi mereka di mana orang tersebut bisa keluar dari Islam. Sebenarnya Allah sebutkan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat sama mereka, kalian telah melakukan kesyirikan dengan apa yang telah diperbuat. Maka seorang muslim harus tahu diri, engkau manusia biasa yang punya nafsu, punya banyak kekurangan. Tatkala engkau menentukan sebuah hukum, sebuah aturan, maka ingat, sebenarnya hak itu milik Allah. Sehingga aturan yang dibuat harus sesuai dengan aturan sang pencipta. Barakallahu fiik. Dan kita akan masuk ke bab baru, fasal baru, yaitu fasal 4. Tentang makna ibadah. Macam-macam ibadah dan cakupannya. Kenapa Syekh membahas masalah ini? Karena memang kesyirikan dalam masalah ibadah itu sangat banyak sekali. Maka beliau ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ibadah. Nah, silakan dibaca. Pasal 4, pengertian ibadah, macam dan cakupannya. A. Definisi ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri dan tunduk. Di dalam syara', ibadah memiliki banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap. Masya Allah, barakallah fiik. Ya hibati fillah. Apa sih makna ibadah? Yang kalau dilihat, ibadah ini sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Aku mau beribadah. Aku sedang beribadah. Tapi apa sih makna ibadah itu sendiri? Kalau secara bahasa, maka disebutkan makna ibadah at-tadhallul wal khudu', yaitu merendahkan diri dan tunduk. Itu ibadah tuh. Kepada siapa? Kepada Allah tentunya lewat lisan Rasulnya. Yang kedua, ini tingkatan yang paling tinggi dari ibadah, yaitu tatkala seorang siap mengorbankan apa saja ya. Dia merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Dan siap melakukan apa saja, ditambah cinta yang agung jemaah. Disebutkan, ghaitu dhulillah, dengan puncak ketundukan kepada Allah yang paling tinggi sudah. Plus, jadi di sini disertai rasa tunduk tadi yang paling tinggi dan rasa cinta. Karena ketika orang cinta, dia akan siap berkorban apa saja. Tunduk, dia akan nurut, dia nggak akan sombong. Karena ada orang-orang yang nggak mau dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi yang ketiga disebutkan, ini adalah definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ibadah itu sebutan untuk ya untuk seluruhnya, mencakup apa yang dilakukan oleh lahir batin ya, kemudian yang dilakukan oleh lisan kita, oleh hati kita, pokoknya amalan apa saja. Baik yang diucapkan dengan lisan kita, dengan hati dan raga kita, selama itu diridhoin Allah Azza wa Jal, maka itu disebut ibadah. Dan sekali lagi kita akan melihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang ternyata orang tidur tuh bisa jadi ibadah. Tidur jadi ibadah. Makan jadi ibadah. Kenapa? Adanya niat dan pengagungan kepada Allah dalam apa yang dia lakukan. Baik, di sini kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya ibadah itu kalau secara tempatnya di mana, maka dibagi menjadi tiga. Naam, tafadhol dibaca. Ibadah terbagi menjadi tiga, yaitu ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, rojak, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, rohbah, senang, dan rohbah. Takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik, dan hati. Dan masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan, dan badan. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Sebagaimana tatkala kita berbincang tentang syahadat, maka syahadat itu, syahadat an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dipraktekkan dengan raga. Jadi semuanya beribadah. Makanya terkadang ada orang yang ibadah fisiknya biasa-biasa aja, tapi ketika mati dia husnul khatimah. Dari mana ya? Dia mungkin punya ibadah batin, ibadah tersembunyi yang enggak ada orang yang tahu, kecuali antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini bicara ibadah. Dan seharusnya semua ibadah itu hati ikut. Hati ikut. Lisannya berkata, hatinya meyakini, raganya melakukan. Itu disebut ibadah. Kemudian di sini disebutkan rasa khauf. Khauf ya, rasa takut kepada Allah. Kemudian ada rojak mengharap kepada Allah. Ada cinta, ada tawakal, ada rohbah, dan ada rohbah. Ini berkaitan dengan ibadah hati. Adapun ibadah lisan dan fisik, insyaAllah kita sudah banyak mengetahuinya. Baik, ternyata ibadah ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Makanya para rasul diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk mengajak umat manusia yang tenggelam dalam kebodohan. Maka disebut zaman sebelum datangnya Islam, zaman jahiliyah. Yang mereka menyembah selain Allah, yang mereka melakukan tindakan-tindakan yang mereka sendiri malu kalau mau memikirkannya. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim bahwa tujuan menciptakan manusia dan bangsa jin untuk apa? Silakan dibaca di surat Adz-Dzariyat ayat 56-58. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Barakallahu fikum. Tuh tujuannya, diciptakannya bangsa jin dan manusia. Allah jelaskan dengan gamblang. Agar manusia-manusia itu berpikir, kenapa aku dilahirkan di muka bumi? Kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin? Kenapa ada yang sukses, ada yang gagal? Kenapa seperti itu? Maka ingat, tujuan diciptakannya manusia adalah liya'buduni, agar mereka beribadah kepada aku. Allah gak perlu makan, Allah gak perlu minum. Allah enggak perlu orang-orang memberikan sesajen kepada Allah Azza wa Jalla. La. Karena sejatinya dialah Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang Maha memberi rizki, Maha kuat, Maha perkasa. Sehingga manusia tatkala hidup itu dia harus berpikir, apakah aku sudah mewujudkan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla? Sehingga ya mereka dapat menambah ibadahnya. Karena ada orang-orang jamaah yang ya kalau bicara umur tambah tua, ibadahnya tambah kurang gitu. Seharusnya ditambah karena waktu dia tinggal sedikit. Orang-orang yang sombong, yang gak mau menyembah Allah, yang gak mau mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka dia akan hidup dalam kesesatan. Inna Allah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sombong disuruh ibadah, oh enggak. Maka Allah kata, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Barakallahu fik. Taib. Kita akan masuk ke B, tentang macam-macam ibadah dan cakupannya. Apa saja yang disebut ibadah? Tadi kan sudah disebutin. Ibadah itu ada yang lisan, ada yang hati, ada yang raga. Tapi ibadah lisan tetap harus bersambung dengan hati. Ibadah raga tetap harus bersambung dengan hati. Macam-macam ibadah dan cakupannya kita perlu memahaminya. Kenapa? Karena memalingkan salah satu bentuk ibadah itu kepada selain Allah maka kita telah melakukan kesyirikan. Baik, silakan dibaca tentang anwa'ul ibadah wa syumuluha, tentang macam-macam ibadah dan cakupannya. Obat. Poin B, macam-macam ibadah dan cakupannya. Ibadah itu banyak macamnya. Ia mencakup semua jenis ketaatan yang tampak pada lisan, anggota badan, dan yang lahir dari hati, seperti zikir, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Begitu pula cinta kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, taubat, ikhlas kepadanya, sabar terhadap hukumnya, ridho dengan kodonya, tawakal, serta mengharap nikmatnya dan takut dari siksanya. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya penjelasan ya, penguraian yang lebih dalam lagi tentang macam-macam ibadah. Ternyata macamnya tidak keluar dari tiga tadi, yaitu ibadah yang nampak di lisan, yang didengar oleh telinga, dan ada ibadah lahir batin. Bagaimana lahirnya? Mungkin dia sedekah. Ini secara lahir. Tapi dia sejatinya sedang mengatur hatinya, menata hatinya untuk menjadi orang yang dermawan, untuk menjadi orang yang baik. Baik, dilanjutkan. Ibadah mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau apa yang dapat membantu melakukan hal itu. Bahkan kebiasaan yang mubah pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepadanya. Misalnya, tidur, makan minum, jual beli, bekerja mencari nafkah, nikah, dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik benar, atau benar, maka akan bernilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya, tidaklah ibadah itu terbatas hanya pada syiar-syiar yang biasa dikenal. Barakallahu fikum. Kebanyakan kita akan berpikir ibadah itu ya sholat. Ibadah itu ya puasa. Nah, itu rukun Islam. Tapi kalau kita melihat, ada banyak ibadah. Berbagai macam ibadah ini. Bahkan, kalau kita lihat, bekerja pun ketika diniatkan ibadah, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan dapat pahala. Bagaimana cerita Rasulullah SAW ketika bersama para sahabatnya lewat orang pemuda yang gagah perkasa, yang kerjanya semangat. Lalu mereka mengatakan, laita hada fi sabilillah, andai kata kerjaan dia ini fi sabilillah. Bukan cari fulus gitu. Subhanallah, Nabi alaihi salam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang pemikiran yang tidak baik. Maka beliau menyebutkan, in kana yas'a ala abawaini kabiraini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau ternyata ini orang keluar rumah bekerja, apa niatnya? Untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Memberikan nafkah kepada yang menjadi tanggung jawab dia. Orang tua yang sudah sepuh. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia di jalan Allah. Masya Allah jemaah. Orang yang jalan Allah itu perjalanannya dapat ibadah. Yang kedua, kalau dia keluar rumah bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Dia takut terjebak dalam perzinaan. Dia gak ingin jadi benalu di masyarakat yang merepotkan orang tuanya. Sehingga dia bekerja untuk tujuan itu. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia jalan Allah. Yang keempat inilah yang dijalannya setan. Ketika orang bekerja, apa tujuannya? Ria'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tujuannya ria', pamer dan berbangga-banggaan dengan apa yang dia dapatkan. Maka yang seperti ini, fi sabilis syaitan, di jalannya syaitan. Sampai ada istilah jemaah, adatul arifin ibadah. Kebiasaan orang-orang, kebiasaan, tradisi, perkara mubah yang dia kerjakan, yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli ibadah, yang kenal sama Allah Azza wa Jal, maka akan dapat pahala dia. Ya, karena tidurnya dia pun dengan harapan bisa sholat malam. Makannya dia pun dengan harapan dia bisa sholat qobliyah ba'diyah. Karena ada orang-orang yang istirahat. Artinya setelah dia bekerja, dia istirahat, tidur. Bukan dengan niatan, aku istirahat kepengen supaya lebih kuat lagi ibadahnya. Enggak, cuma istirahat doang. Bahkan tidur, kenapa? Aku nanti mau main bola. Padahal dia bisa tidurnya diniatkan ibadah supaya anak nanti kuat main bola, lebih sehat, sehingga dia bisa puasa Senin Kemis semua. Oh, ini sebuah kemuliaan bagi dia. Ketika dia niatkan untuk ibadah. Seorang mukmin seharusnya semua kegiatan dia, semua aktivitasnya, dia niatkan lillahi ta'ala untuk meraih sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku, sesungguhnya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi, semuanya bernilai ibadah. Ada orang-orang yang berpuasa bukan ibadah, tapi karena tradisi dan budaya. Antum memang sholat. Enggak sih, karena Ramadan aku ngelihat orang pada sholat, makanya aku sholat. Sehingga ada istilah yang mengatakan kebiasaannya orang-orang yang kenal sama Allah itu ibadah, dan ibadahnya orang-orang yang gak kenal sama Allah hanya jadi tradisi biasa. Bukan jadi bernilai ibadah. Barakallahu fiik. Baik, di sini kita akan masuk ke pembahasan tentang paham-paham keliru tentang ibadah. Jadi ternyata ada orang yang salah paham tentang ibadah itu. Sehingga dia terjebak dalam kesyirikan, gak tahu gitu. Coba kita baca hal ini. Nah, pasal 5. Pasal 5, paham-paham keliru tentang pembatasan ibadah. Ibadah adalah perkara taufikiyah. Maksudnya, tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah yang tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melaksanakan suatu amalan tidak atas perintah kami, maka ia ditolak. Lanjutkan. Maksudnya, amalnya ditolak dan tidak diterima. Bahkan ia berdosa karenanya. Sebab amal tersebut adalah maksiat, bukan taat. Barakallahu fikum. Naam. Ini perlu difahami sama kita bersama. Alhamdulillah di negeri kita, yang mayoritas muslim, yang orang-orangnya itu insya Allah semangat deh untuk beribadah. Sehingga mereka punya momentum-momentum melakukan sebuah ibadah. Tapi ketahuilah bahwasanya al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah-ibadah itu adalah perkara tauqifiyah. Artinya perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali ada dalilnya gitu. Kenapa kita bicara mana dalilnya, mana buktinya? Karena gimana kita mau mengamalkan sesuatu yang kita nggak punya ilmunya? Ya sekedar ikut-ikutan belaka. Makanya ada orang-orang yang ngarang-ngarang bentuk ibadah. Nggak usah dikarang. Nggak butuh inovasi ibadah itu. Urusan dunia silakan berinovasi. Maka saya menyebutkan bahwasanya orang yang membuat tata cara ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan tertolak. Nggak diterima. Rugi capeknya kita. Jadi subhanallah, bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya agar tidak terlalu pening memikirkan ibadah. Oh nanti gimana caranya? Udah nggak usah. Terus gimana? Udah dicontohin sama Nabi SAW. Sampai ketika sholat, Nabi SAW sholat naik mimbar. Di atas mimbar beliau sholat. Waktunya sujud nanti turun ke bawah. Beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Artinya jangan sampai beribadah ya ternyata tidak dianjurkan ibadah tersebut. Ini ditolak. Ini kalau bicara ibadah, jemaah. Baik, dilanjutkan. Kemudian manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan adalah sikap pertengahan antara meremehkan dan malas serta antara ekstrim dan melampaui batas. Allah berfirman kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah tobat berserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Surat Al-Hud ayat 112. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada penjelasan tentang manhaj. Tentang tata cara yang benar dalam pelaksanaan ibadah. Jadi kita enggak semau kita beribadah. Karena kita lihat ada banyak kelompok-kelompok umat Islam yang mereka memiliki tata cara ibadah yang kadang-kadang berbeda-beda gitu satu sama lainnya. Terus yang benar gimana gitu. Maka disebutkan bahwa dalam beribadah itu kita nggak boleh ekstrim dan nggak boleh malas. Gimana? Ya tengah-tengah. Nabi SAW mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Sholat 5 waktu, jangan dibikin 3 waktu. Sholat 5 waktu, jangan dibikin 7 waktu. Zuhur 4 rakaat, ya udah 4 rakaat tuh. Zuhur tuh 4 rakaat. Sampai kapanpun. Engkau memiliki harta yang berlimpah ruah. Memiliki kesehatan yang bagus. Sholat zuhur yang 4 rakaat. Musafir jadi 2 rakaat. Qasar umpamanya. Jadi tidak meremehkan dan tidak malas ya serta antara ekstrim dan melampaui batas. Ya udah, jalan di atas relnya. Kereta api itu ada ketentuan batas kecepatan dia. Kalau dia melampaui kecepatan tersebut bisa jadi keluar dari relnya. Walaupun udah di jalan gitu loh. Kan kadang-kadang kita ngelihat ada tabrakan. Tabrakan apa? Tabrakan kereta api yang jalannya udah diatur. Maka adalah kita tahu bahwasanya kita tidak boleh bersikap ekstrim dan melampaui batas dan jangan pula kita meremehkan gitu. Kemudian kalau kita menilik firman Allah Azza wa Jal di surat Hud ya, bagaimana sikap seorang muslim, maka disebutkan fastaqim kama umirta. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Artinya ikut aturan. Aturannya bagaimana? Ya jalankan. Wa man taba ma'ak. Dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Wa la tatghaw. Dan jangan melampaui batas. Di tengah-tengah. Nggak nambahin, nggak kurangin. Tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Ayat Al-Quran ini adalah garis petunjuk bagi langkah manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah, yaitu dengan beristiqomah dalam melaksanakan ibadah pada jalan pertengahan, tidak kurang atau lebih, sesuai dengan petunjuk syariat sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah, lanjut. Lalu, Allah menegaskan lagi dengan firman-Nya, dan janganlah kamu melampaui batas, tulian, adalah melampaui batas dengan bersikap terlalu keras dan memaksakan kehendak serta mengada-ngada. Ia lebih dikenal dengan hulu. Naam, ahibati fillah. Ya, kita jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Agama ini mudah. Jangan sampai kita mewajibkan yang gak wajib. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya, biasa-biasa aja. Allah katakan, wala tatghaw. Jangan melampaui batas. Jangan hulu. Kenapa? Karena kalau bicara hulu ini, ya orang nggak jadi benar tata cara ibadahnya. Dan ini menjadi penyakit yang terkadang menghalangi orang dari mengikuti kebenaran. Oh, ini udah tradisi nenek moyang ini dan itu, maka dia taati tanpa melihat dalil. Tanpa melihat tata cara Nabi alaihissalam ketika beribadah. Nah, bicara hal ini, di masa Nabi alaihissalam terjadi masalah. Ada sahabat-sahabat yang datang ke rumahnya Nabi, bertanya kepada istri Nabi, kemudian dapat jawaban tentang ibadah Rasul SAW di rumah, lalu mereka ingin beribadah terus. Sebagaimana yang Nabi ceritakan, nah, silakan dibaca. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa tiga orang dari sahabatnya berlaku hulu dalam ibadah, di mana seorang dari mereka berkata, saya akan puasa terus dan tidak berbuka. Dan yang kedua berkata, saya akan sholat terus dan tidak tidur. Lalu yang ketiga berkata, saya tidak akan menikahi wanita. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amma ana fa usumu fa uftir. Fa asumu, dibetulin ini. Fa a. Pakai A ya. Pakai A, Ustaz. Amma ana fa'asummu fa'uftir wa usolli wa arkut wa atazawwajun nisa'a faman rohiba'an sunnati falaysa minni. Adapun saya, maka saya berpuasa dan berbuka. Saya sholat dan tidur, dan saya menikahi perempuan. Maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Subhanallah jemaah. Jadi enggak main-main ya. Beribadah itu ya harus ikut aturan. Bagaimana tiga sahabat ini ingin tahu di rumah Nabi ibadahnya kayak apa sih? Dikasih tahu sama Aisyah. Nabi itu ya sholat malam, beliau tidur. Kemudian beliau kadang kala puasa, kadang kala beliau enggak puasa. Kemudian beliau menikah dengan banyak istri Nabi SAW. Akhirnya mendengar itu, para sahabat ini menganggap sedikit. Allah jemaah. Bayangin, ini karena semangatnya beribadah, dia anggap amalan Nabi ini, ya mungkin karena sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang, mereka anggap sedikit. Lalu mereka membuat pernyataan. Sampai yang satu enggak mau nikah. Enggak, sudah nikah ini ruwet. Ngurusin istri, nanti ngurusin anaknya dan itu aku mau fokus ibadah. Maka kemudian Nabi alaihissalam naik ke mimbarnya. Beliau kumpulkan para sahabat, bukan hanya yang tiga ya. Karena kalau yang tiga ini sudah menyebarkan kepada yang lainnya, ya berbahaya. Maka Nabi menyampaikan kepada mereka tentang tata cara ibadah yang benar. Maka beliau mengatakan, amma ana fa asumu wa uftir. Aku itu puasa dan berbuka. Aku itu juga menikah dengan, yang satu mengatakan usolli. Iya, yang satu mengatakan aku akan puasa terus, gak akan berbuka. Yang kedua mengatakan aku akan sholat sepanjang malam. Gak ada tidur. Begadang dia sholat malam. Itu niat dia. Yang ketiga, aku tidak akan menikahin wanita. Karena tadi nikahin wanita ini bikin ribet. Ngurusin anak, ngurusin ini, ahsan, anak mau fokus ibadah. Artinya tiga orang ini mau jadi orang soleh. Mau jadi orang baik. Tapi manhajnya, tata caranya salah. Maka Nabi perbaiki. Aku tuh sholat. Dan aku tidur. Aku tuh menikah dengan para wanita. Aku menikah. Maka barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golongan. Jadi kalau ingin jadi orang yang paling ahli ibadah, jangan kelewatan. Ada orang kesemangat, anak mau jadi ahli ibadah, jangan kelewatan. Ada seorang yang sholat terus di masjid, ya, kemudian dia dakwah terus kemana-mana. Istrinya ditelantarkan. Anaknya ditelantarkan. Padahal Nabi AS mengatakan, kafa bil mar'i ithman, ayyubai'a man yaqul, au man ya'ul. Cukup sebagai dosa buat seorang ketika menelantarkan orang yang jadi tanggung jawab. Karena sebagian orang memandang ya ibadah itu ya fokus ibadah. Kerja pun ibadah. Maka tolong kita memahami konteks ibadah ini dengan makna yang luas. Yang tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ibadah itu adalah amalan. dan ucapan, zahir atau batin yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Itu bicara ibadah. Baik, kemudian di sini disebutkan ada dua golongan yang saling bertentangan dalam soal ibadah. Dua golongan, mudah-mudahan kita enggak masuk dalam keduanya. Silakan dibaca, Nam. Ada dua golongan yang saling bertentangan dalam soal ibadah. Golongan pertama, golongan yang mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya. Mereka meniadakan berbagai macam ibadah dan hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang terbatas pada syiar-syiar tertentu dan sedikit, yang hanya diadakan di masjid-masjid saja. Tidak ada peluang untuk beribadah di rumah, kantor, toko, bidang sosial, muamalah, politik, juga tidak dalam peradilan kasus sengketa, dan dalam perkara-perkara kehidupan lainnya. Benar, masjid memang mempunyai keistimewaan dan harus dipergunakan untuk sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi, ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan muslim, baik di masjid maupun di luar masjid. Barakallahu fikum. Nah, jadi memang ada kelompok yang mereka ingin memisahkan antara dunia dan agama. Mungkin kita sering dengar sekular ya, sekuler mereka. Udahlah. Di sini kalau Syekh mungkin memberikan contoh, ibadah itu cuma di masjid. Mereka itu kadangkala hanya memandang ibadah itu, ya udahlah, agama itu hadir kapan? Ketika mau nikah. Ketika mati. Ketika bagi waris atau apa. Bas, di situ agama. Di kantor nggak ada agama. Nggak ada ibadah di kantor. Ini urusan dunia. Tapi dalam urusan dunia pun ada aturannya. Yang seorang muslim itu mengikuti aturan. Di tokonya. Dia beribadah kepada Allah. Dia tahu namanya halal haram. Dia tahu riba itu haram. Dia tahu menipu itu haram. Jadi dia benar-benar menjadi orang yang ahli ibadah di semua tempat. Tapi golongan ini enggak. Golongan ini hanya berpikir, ya sudah ibadah itu cuma di masjid. Masjid doang. Keluar dari masjid, seakan-akan agama itu seperti pakaian. Mau ke masjid, ganti baju. Keluar dari masjid, dibuka bajunya. Ini kelompok yang menyimpang sebenarnya karena dia mengurangi makna ibadah dan meremehkan pelaksanaannya. Baik, golongan yang kedua, tafadhol. Golongan kedua, golongan yang bersikap berlebih-lebihan dalam praktik ibadah sampai pada batas ekstrim. Yang sunnah mereka angkat sampai menjadi wajib, sebagaimana yang mubah mereka angkat menjadi haram. Mereka menghukumi sesat dan salah orang yang menyalahi manhaj mereka, serta menyalahkan pemahaman-pemahaman lainnya. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW dan seburuk-buruk perkara adalah perkara bid'ah. Baik, ini jemaah, kelompok yang kedua ini berlebih-lebihan. Suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan yang bukan bid'ah. Menyesat-nyesatkan orang. Sampai disebutkan kadangkala, ya dia mengharamkan yang halal. Yang sunnah dia wajibkan. Ini pentingnya bagi para penuntut ilmu. Ketika kau berdakwah, kau harus belajar. Jangan sampai berlebih-lebihan. Yang memang perkaranya, ya dapat dikatakan ini perkaranya ada khilaf di antara para ulama gitu. Maka jangan saklek kemudian mengatakan ini haram. Loh, belum tentu haram. Jelaskan kepada umat. Ini loh, ketika kau mengatakan haram, ini haram. Betul haram. Sebutkan dalilnya. Karena kalau ada orang yang mengharamkan sesuatu yang halal, hukum asalnya itu halal segala sesuatu ini. Ketika dia mengharamkan, maka tolong tunjukkan dalilnya. Jangan sampai dia mengharamkan yang mubah, mewajibkan yang sunnah. Dengan cara seperti itu, ya kita akan berada di jalan yang lurus nih. Jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ingat, khairul hadi, hadiu Muhammadin SAW, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang dibuat-buat, dibikin-bikin oleh manusia. Taib, analasa, kita cukupkan sampai di sini, insyaAllah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang tentang pilar-pilar ibadah yang benar. Kalau tadi tata cara ibadah yang benar itu bagaimana, kemudian kita akan belajar pilar-pilar. Apa sih? Penonggak ya. Iya. yang menjadikan ibadah itu benar. Karena ada orang ibadah bertahun-tahun tidak pernah merasakan nikmatnya beribadah. Ana ini sampai umur sekian ini kok belum nyaman ibadah, Ustaz? Terkadang ada pilarnya yang roboh yang harus diperbaiki. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz, di dinding-dinding pintu-pintu banyak tulisan seperti beliau telah kirimkan gambarnya Ustaz, ditempel oleh mertua yang sudah meninggal tanpa saya ketahui, tapi suami ana yang tahu langsung dilepas, ada yang baru ketahuan bulan ini karena tidak terlihat. Itu pun suami seperti ada yang memberitahu lewat mimpi. Setahu kami ini salah satu kesyirikan. Benar tidak Ustadz? Dan apa arti tulisan ini Ustadz? Dan apa akibat dari tempelan-tempelan tersebut? Selama ini kami bingung sejak suami ana hijrah dari bank riba dan mencoba usaha tapi mentok terus. Dan itu sudah berlangsung 4 tahun lebih. Apakah ini salah satu dampaknya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair Ustaz dan tim. Barakallahu fiik. Kita akan baca nih tulisan ini. Naam, yang pertama ini tamliha. Kemudian martono. Terus Nyunus. Saridin, terus Zununus, Taib, cuma ini, iya, Taib, terakhir itu Qitmir ya, Qitmir. Ahibati fillah, iya, bisa jadi tulisan itu adalah jimat ya, bisa jadi sihir. Karena kadang-kala kita kalau bicara sihir itu kadang-kala mereka tulis nama terus tulis raja ya atau gimana ditempelin di mana. Jadi ana rasa yang perlu dilakukan adalah mencabut semua itu, membakarnya. Dan terkadang ada orang-orang yang enggak ngerti jemaah. Karena ditulis bahasa Arab, pikirnya ayat Quran, hadis Nabi. Padahal kan tulisan nama tadi Martono ditulis bahasa Arab kan kayaknya, ini apa, seperti itu. Maka tugas keluarga adalah mencabut semuanya tersebut, kalau itu di rumahnya dia, ingat di rumahnya dia. Karena mengingkari kemungkaran itu dengan tangan, tatkala engkau sebagai penguasa di tempat tersebut. Engkau memiliki jabatan, ya, memiliki sesuatu yang engkau bisa bertindak. Kalau tidak, jangan. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Nabi ketika di Mekah, itu sama sekali tidak mengganggu patung-patung yang ada. Nggak dihancurin apa-apa, nggak ada. Karena memang beliau nggak punya kekuasaan di sana. Begitu pula kita. Kalau itu di rumahnya sendiri, maka silahkan diambilin. Kalau itu di rumahnya orang, ya kita di sini dengan lisan kita menyampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk yang tidak diperbolehkan dalam agama, bisa jadi mengandung unsur kesyirikan, ya, memohon kepada selain Allah, karena kadangkala ada yang ditulis itu nama-nama jin yang ada di sana. Maka ana rasa itu yang perlu dilakukan, kemudian dibacakan Al-Baqarah di rumah tersebut, karena Nabi SAW menyuruh kita untuk membaca Al-Baqarah, dan setan insyaAllah gak akan mampu menembus Al-Baqarah tersebut. Jadi usahakan dibaca, kalau bisa baca sama artinya, dan setelah itu memohon kepada Allah, kalau tadi dikatakan usahanya ya nggak lancar, nggak bisa, nggak bagus, boleh jadi karena faktor ini, boleh jadi faktor yang lainnya. Tapi yang jelas seorang Muslim itu ridho dengan ketentuan Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah akan hidup penuh dengan kebahagiaan. Barakallahu fikna. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak muda yang baru hijrah, saya mencoba puasa sunnah pertama kali, tapi saat puasa itu saya lalai dalam sholat saya. Apakah lalai dalam sholat saya itu karena dosa saya atau ujian yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuk saya? Naam, barakallahu fiik. Ya, ahibbati fillah. Kita tahu dampak dari dosa itu sangat buruk sekali. Sehingga kadang-kadang orang sholat nggak khusyuk. Mikirkan ini, mikirkan itu. Ada apa sebenarnya? Karena hati kita penuh dengan noda dosa. Apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau dikatakan tadi, dia puasa tapi sholatnya lalai. Padahal kita tahu sholat ini rukun Islam. Sebuah kewajiban, sedangkan puasanya puasa sunnah. Jangan sampai kita dijebak sama setan untuk melakukan yang sunnah, tapi yang wajib kita terlantarkan. Kalau bicara apakah itu ujian atau itu dosa, bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi memang Allah memberikan ujian kepada dia, agar dia sadar ya, kembali kepada Allah. Atau juga karena faktor dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana cerita seorang yang mengadu kepada Hasan Basri, rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, aku ini bingung, aku kok gak bisa sholat malam. Padahal aku sudah siapin semuanya. Airnya sudah siap buat wudu, ini semua sudah siap. Ternyata bangunnya subuh. Maka dikatakan kepada orang tersebut, qayyadatka dzunubuka, engkau dirantai, diikat sama dosa-dosa. Maka langkah pertama bagaimana membuka rantai ini, ya tentunya dengan bertobat, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita tuh ketika beribadah, jangan sampai berlebih-lebihan. Artinya mana yang kita mampu sih? Nabi alaihissalam mengatakan, jangan seperti fulan, kata Nabi. Kana yaqumul lail tsumma tarak. Dia dulu pernah sholat malam, kemudian dia meninggalkan. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Semoga dengan cara itu, ya kita walaupun gak banyak puasa sunnahnya umpamanya, atau sholat sunnahnya, tapi yang wajib-wajib kita kerjakan, dan kita punya amalan-amalan yang istiqomah mengamalkannya. Barakallahu fiknam. Taib, untuk Uhti Yuvela, Aulia, Tafadoli, untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Uhti Yuvela, Yuvela silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiknam, tafadoli. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Ya, izin bertanya Ustaz, perkara bid'ah tadi. Karena ada saya mendengarkan kemarin-kemarin itu tentang Maulid Nabi itu kan termasuk bid'ah ya Ustaz, karena tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu saya pernah berkata kepada salah seorang teman saya, karena dia katanya ikut acara Maulid Nabi. Terus saya katakan gini, dia mengajak saya Ustaz, tapi saya tidak ikut karena sesuai yang saya pelajari Maulid Nabi itu kan termasuk tidak disunahkan dan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Ustaz, ketika saya menasehati itu, dia katakan begini Ustaz, itu kan cuma Maulid Nabi dan kita melakukan hal itu ada sisi positifnya seperti mendengarkan ceramah. Nah, kan Maulid-Maulid Nabi di negara kita itu kan Ustaz, biasanya isinya adalah acara-acara keagamaan. Sedangkan yang kita ketahui Maulid Nabi itu termasuk bid'ah. Bagaimana caranya kita menanggapi hal tersebut dan memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kita yang masih merayakan Maulid Nabi Ustaz? Karena tentu saya kurang ilmu untuk menjelaskan kepada saudara-saudara saya di sekitar saya. Mohon ilmu dan nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah. Kita berbaik sangka bahwa orang-orang yang merayakan maulid itu mereka cinta sama Nabi SAW. Rasa cinta itu, ya ini kebanyakan ya. Rasa cinta itu mengantarkan mereka untuk merayakan maulid Nabi. Yang kalau dilihat, bagaimana sih sebenarnya mengutarakan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada dia, kalau bicara acara ceramah, ya nggak ada masalah, kita ceramah aja, bikin acara kajian-kajian yang bermanfaat. Hanya saja memang di beberapa tempat, mungkin salah satunya negeri kita, pengajian itu kalau ada momentumnya. Kalau ada momentumnya, sehingga ketika ada momentum maulid, baru ada ceramah. Ketika itu nggak ada ceramah. Padahal sebenarnya kalau kita bicara bagaimana Nabi Alaihissalam memberikan ceramah, kajian kepada para sahabatnya, nggak nunggu maulid gitu loh. Tapi sesuatu yang dilakukan selalu. Dan Nabi Alaihissalam selama hidupnya, beliau tidak pernah merayakan yang seperti itu. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka tidak pernah merayakan yang seperti itu. Sehingga kalaupun nanti akan mendengar, tapi kan ada yang menyampaikan bahwasanya enggak ada masalah, boleh, bahkan itu masuk sesuatu yang baik, yang positif. Ketika terjadi perselisihan, oke, engkau punya pendapat seperti itu, Anda punya pendapat yang berbeda. Bagaimana ketemunya? Maka ketemunya adalah di Nabi sendiri SAW. Maka tadi diajak bagaimana sih Nabi SAW, sikap Nabi terhadap maulid. Nabi merayakan tidak? Tidak. Nabi menyuruh enggak? Enggak. Nabi enggak ngerayakan. Nabi nyuruh enggak. Tapi Abu Bakar? Enggak juga. Tatkala generasi terbaik umat ini tidak merayakan, lalu di sini kita tanya, gimana sebenarnya cara mengungkapkan cinta kepada Nabi Alaihissalam? Iya, salah satunya dengan memperbanyak solawat, dengan mengenal Nabi lebih dalam lagi, dengan cara menerapkan sunnahnya, mengajak orang mengamalkan sunnahnya. Jadi terhadap saudara-saudara kita mungkin yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, ya kita ajak mereka untuk berpikir. Setelah itu ya hidayah di tangan Allah ya. Karena kita gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka doakanlah saudara-saudara kita yang belum faham, yang belum mengerti ya. Yang tadi mereka merayakan hal itu karena cinta kata mereka kepada Nabi SAW. Tapi terkadang orang itu belum sholat. Engkau gimana ngomong cinta sama Nabi, engkau sholat aja enggak gitu loh. Dipanggil di masjid, hayya ala sholat, kok gak berangkat. Maka bagaimana kita menumbuhkan cinta mereka, dan kemudian mengarahkannya kepada yang benar cintanya. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustaz, keluarga dan tim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, saya seorang ibu yang alhamdulillah Allah karuniakan saya 3 anak perempuan. 6 tahun lalu saya menikah dengan duda tanpa anak. Ustaz, saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang nafkah untuk anak tiri, bahwa ayah tiri tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak tirinya. Pertanyaan saya, bagaimana jika anak tiri itu memang tidak mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya, dan anak-anak itu menjadi tanggung jawab saya 100%. Sementara saya ibu rumah tangga yang tidak bekerja saat ini. Alhamdulillah, suami menitipkan rezeki yang sangat Masya Allah lebih dari mampu, tapi dia tidak memenuhi kebutuhan untuk anak-anak tirinya. Sementara suami tahu bahwa anak-anak itu tidak dinafkahi oleh bapaknya. Bagaimana sebaiknya Ustaz, sementara dia berpatokan dengan ceramah Ustaz bahwa dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak tirinya. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Tatkala kita bicara kewajiban, maka kita tahu anak-anak adalah kewajiban anak memberikan nafkah kepadanya. Itu anak-anak. Anak nggak punya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya tetangga. Tadi disebutkan bahwasanya tuh suami merasa dia tidak punya kewajiban. Iya, kalau bicara kewajiban, nggak ada kewajiban dia. Tapi di sana namanya ihsan dalam Islam. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kita tuh disuruh berbuat baik kepada binatang, kepada lingkungan kita pun kita berusaha untuk berbuat baik menjaganya. Bagaimana dengan anak istri kita? Ini sebagai bentuk kebaikan seorang suami yang cinta sama istrinya, ya, yang dia tahu bagaimana khidmat istrinya kepada dia. Dia bukan bicara kewajiban, tapi membantu. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Nabi Alaihissalam menyebutkan matsalul mukminin, permisalan orang-orang beriman dalam cinta dan kasih mereka, ya, dalam simpati mereka, seperti satu jasad. Seperti satu jasad kita ini. Makanya kenapa kita membantu saudara kita yang di Palestina? Apa hubungan kita sama mereka? Mereka di Palestina. Kita membantu anak-anaknya, orang-orang yang meninggal di sana. Janda-janda kita bantuin mereka. Padahal kita bicara, apa hubunganmu dengan mereka? Hubungannya adalah Islam. Hubungannya adalah Islam. Inilah yang menjadikan kita saudara. Jadi kalau bicara kewajiban, duda atau seorang suami, apakah dia punya kewajiban? Kalau kewajiban, enggak. Tapi kalau bicara berbuat baik, nam, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi ini anak istrinya, yang mana akan jadi mahram sama bapaknya sebenarnya, anak itu. Dan memang kewajiban-kewajiban bapaknya, jemaah. Ketika bapaknya tidak bertanggung jawab, umpamanya. Disinilah pamannya punya kewajiban silaturahim. Ini bicara wajib silaturahim. Jadi bagaimana perhatian kepada mereka. Karena barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, Allah akan memutuskan hubungan sama dia. Jadi intinya kalau bicara kewajiban memberikan nafkah secara syariat, wajib. Kalau tidak memberikan dia akan berdosa, tidak. Tapi kalau bicara kita diperintahkan berbuat baik kepada orang lain, kepada istri kita, kepada anak-anak istri kita, maka disinilah kita akan mendapatkan pahala yang begitu besarnya yang Allah janjikan buat orang-orang yang bersedekah. Jadi kalau mau sedekah jangan sama yang jauh dulu. Jadi suami ketika memberikan hal itu kepada anak-anak istrinya, jadi bisa jadi sedekah ketika mereka enggak mampu, dan itu pahalanya tentunya akan dicatat dan akan dilipat gandakan. Mungkin seperti itu maksudnya tidak wajib. Artinya tidak wajib seperti bapaknya yang wajib memberikan nafkah. Artinya bapaknya dosa tuh tidak memberikan nafkah. Tapi ketika seorang suaminya, istri, dia memang gak mampu, ya dia gak punya kewajiban, memang seperti itu. Tapi kalau dia punya kemampuan, disinilah ada perintah Allah untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, dan ini kesempatan buat dia, bagaimana dia menganggap anak-anak istrinya sebagai anak dia juga. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk walimah nikah yang sifatnya mubah ini diniatkan untuk apa ya, Ustaz, agar bernilai ibadah. Apabila walimah nikahnya masih belum full syar'i, tidak ada musik namun masih ikhtilat, apakah niat ibadahnya bisa mendatangkan pahala juga? Jazakumullahu khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, kalau bagaimana kita melaksanakan walimah, yang pertama kita niatkan, Nabi nyuruh mengadakan walimah. Jadi walimah itu sunnah, tidak dikatakan mubah, tapi pendapat yang lebih kuat sunnah, karena Nabi SAW memerintahkan, awlim walau bisya, engkau adakan walimah walaupun satu ekor kambing. Atas dasar inilah, bahkan sebagian ada yang mengatakan wajib walimah tersebut. Tapi pendapat yang rajih itu disunnahkan. Baik, bagaimana supaya kita dapat pahala dari walimah tersebut? Nabi SAW mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makan itu makanan walimah. Walimah yang seperti apa? Beliau menjelaskan, yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Ini walimah yang diundang orang-orang berduit. Orang-orang yang enggak mau, yang enggak butuh makan, artinya dia perlu. Artinya dia mau makan itu udah bisa di mana aja dia makan seperti yang disuguhkan ketika acara walimah itu. Malah yang miskin enggak diundang. Orang-orang yang butuh. Kalau ingin walimahnya jadi ibadah, jadi berkah, undang tuh orang-orang miskin dengan niatan kita ya bersedekah kepada mereka. dan keberadaan mereka itu bisa menurunkan berkah. Karena kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian nih ditolong sama Allah. Kalian dikasih rezeki sama Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Ini juga nyambung tuh kepada cerita perempuan tadi yang punya suami. Bisa jadi rezekinya suami diluaskan karena adanya anak-anak yang lemah. Jadi itu salah satu pintu rezeki. Jadi niatkan ketika walimah ngundang orang-orang yang miskin dengan harapan ya mereka merasakan enaknya makan daging, ya makan gulai yang sebelumnya mereka jarang makan itu. Cuma usahakan tadi kita ikhtilat itu dipisahkan. Yang laki di sana, yang perempuan di sini. Jadi paling tidak walaupun tidak ada tabir, ini paling tidak kita sudah memisahkan tempat duduk mereka. Jadi mengecilkan fitnah yang terjadi walaupun tidak bisa full umpamanya seperti itu. Barakallahu fikna. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kebetulan saat ada keperluan di luar, tiba-tiba masuk waktu sholat sehingga singgah sholat di masjid. Karena di tempat umum jadi cadar tetap digunakan. Apakah sah sholatnya wanita yang sholat memakai cadar? Barakallahu fiik. Iya, hibati fillah, ketika sholat memang perempuan diperintahkan untuk membuka wajahnya ketika menghadap Allah Azza wa Jal. Bagaimana kalau kondisinya tadi di tempat umum? Di tempat yang ada orang laki-laki yang akan melihat dia. Maka apabila seperti itu, maka menjadi uzur buat dia sebenarnya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika pakai ihram berangkat haji, itu gak boleh pakai cadar. Wala tantaqibul mar'ah. Kata Nabi gak boleh perempuan yang sedang berihram pakai cadar. Maka dibuka cadarnya. Namun kalau ada orang laki yang lewat, diturunkan cadarnya. Jadi seperti itu. Kalau memang di masjid itu ada tempat yang gak ada orang laki, ya dibuka cadarnya. Karena ada tempat yang mungkin ada batasnya, ada tirainya. Tapi ada tempat yang gak ada usah. Terbuka, ya sudah. Maka diperbolehkan untuk menutup wajahnya karena ada uzur syar'i. Adanya orang-orang laki-laki yang berada di situ ya. Sebagaimana di masa COVID-19 ini, Nabi Alaihissalam melarang seorang untuk sholat untuk menutup wajahnya yang laki-laki ya. Bagaimana sekarang dengan kondisi COVID ketika pakai masker? Kalau memang kondisi yang mendesak, jadi ada uzur ya. Sebuah larangan itu, kalau memang darurat ya akhirnya diperbolehkan. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah izin bertanya, fulanah dari Indonesia, mungkin pertanyaan lumayan panjang. Apakah saat baju bernajis dan jika orang lain menempati tempat yang terkena najis kita, apakah kita akan menanggung dosa orang yang terkena najis tersebut jika orang itu akan sholat atau makan? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang kencing di masjid, kencing itu di masjid. Apa yang Nabi lakukan alaihi salatu wasallam? Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyucikannya dengan menyiramin air. Karena ini masjid, orang akan sholat di situ gitu loh. Tatkala kita membawa najis dan najis itu ada di tempat itu, maka kita berkewajiban untuk membersihkan tempat tersebut. Tapi kalau kita nggak tahu, anak nggak tahu lain lagi. Karena kalau nggak tahu kan Allah Azza wa Jal menceritakan di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta. Ya Allah jangan hukum kami. Allah kalau kami lupa atau kami tidak sengaja itu sudah dimaafkan sama Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kita tahu, kita sadar, kemudian kita biarkan, maka kita berdosa. Bagaimana dengan orang yang sholat di situ, dia gak tahu kalau tempat itu najis. Dia gak tahu, dia gak dosa orang tersebut. Karena dia gak tahu. tapi dosanya buat kita gitu. Intinya orang tersebut tidak dosa karena sholat di tempat yang najis, padahal kan syarat sahnya sholat itu kan harus suci tempatnya, pakaiannya harus suci. Tapi karena ketidaktahuan dia, dan anti yang tahu, anti yang akan berdosa. Bukan menanggung dosa dia, karena dia sebetulnya nggak berdosa. Tapi anti menanggung dosa anti, membiarkan najis itu berada di tempat itu. Maka kita adalah berhati-hati ya, jangan sampai kita ya meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Barakallahu fiik. Afwan izin bertanya Ustadz, saya kuliah jurusan ekonomi yang notabene adalah konvensional dan mempelajari bunga dan yang sejenisnya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar perkuliahan saya ini dapat bernilai ibadah Ustadz, dan apakah perkuliahan saya ini bernilai ibadah karena saya niatkan untuk membahagiakan kedua orang tua saya karena beliau yang menyuruh saya untuk kuliah lagi Ustadz. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, membahagiakan orang tua itu penting. Bahkan menjadi salah satu ibadah. Tatkala niatkan untuk membahagiakan orang tua. Selama yang kita lakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau bicara kuliah ekonomi, bagaimana ketika dia belajar di tempat tersebut? Kalau tempat itu memang ilmu yang didapat itu bermanfaat ya, dan akan dapat dipraktekkan dalam kehidupan ini, insya Allah akan membahagiakan orang tua. Tapi kalau ilmu yang dipelajarin di sana, ya berbahaya buat dia, maka anak rasa jadikan ilmu yang dipelajari sekarang sebagai perbandingan. Engkau harus pelajarin tentang bagaimana sih aturan Allah Azza wa Jalla dalam masalah ekonomi. Kenapa sekarang ada ekonomi syariat? Maka engkau di ekonomi umum itu, sebagai bahan perbandingan, engkau perlu mendalami ekonomi syariah. Karena jangan sampai akhirnya, ya beranggapan yang dia pelajari itu benar gitu. Padahal bertentangan dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, engkau tetap mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dalam niatan tadi membahagiakan orang tua. Karena ada orang tua yang pokoknya anaknya itu kuliah di mana aja. Jadi kalau milih kuliah itu pilihlah kuliah-kuliah atau pelajaran yang memang bermanfaat buat dunia dan akhirat dia dan tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Barakallahu fikna. Ya Ustaz, Ustaz, saya seorang pelaut yang bekerja di kapal. Saya mendapat tawaran bekerja di luar negeri di negara Afrika dengan durasi kontrak hampir 1 tahun. Tetapi bekerja di luar negeri jarang sekali sholat 5 waktu di masjid, apalagi sholat Jumat. Sholatnya hanya bisa dilakukan di tempat kerja saja. Disebabkan kapalnya di laut terus, sangat jarang ke dermaga. Apakah tawaran pekerjaan tersebut saya terima atau bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, yang pertama bicara sholat berjamaah, maka dan sholat Jumat lagi. Ketika engkau musafir, engkau nggak wajib sholat Jumat. Engkau tidak tinggal di suatu tempat. Tadi katakan di kapal di sana, di pelayaran situ. Maka dia kondisinya dalam kondisi musafir terus bisa jadi karena dia tidak bermukim akhirnya, sehingga sholatnya di sana nggak ada masalah apabila dia sholat, momennya bikin jamaah di kapal tersebut dengan berapa kawannya, 2-3 orang. Setiap waktu dia berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah, walaupun dalam kondisi safar tersebut. Kalau Jumatan, ya nggak wajib buat dia Jumatan pada saat kondisinya berada di kapal tersebut. Tidak merapat ke daratan. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan, apakah lingkungan itu mendukung buat dirimu? Kalau mendukung, artinya insya Allah Ustaz, kayaknya anak lihat kawan-kawan nih baik-baik. Karena jangan sampai gara-gara duit kita terpengaruh dengan kawan-kawan yang gak sholat. Ya. Enak banget mereka gak sholat, kan kalian juga minum, ini dan itu. Maka lihat lingkunganmu. Yang ketiga, perhatikan keluargamu. Karena engkau akan meninggalkan mereka, ya 9 bulan sampai 1 tahun ya. Kemarin ada seorang yang, na'udzubillah ya, dia cerita, Ustaz, ana ini pelayaran, Ustaz. 9 bulan baru balik. Ternyata, na'udzubillah, istrinya berzina. Istrinya berzina dengan supirnya, diceritakan seperti itu. Maka ini perlu berhati-hati, jangan sampai kita mengejar dunia di sana, padahal kita punya tanggung jawab dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Yang terakhir, engkau boleh istikharah. Setelah engkau lihat kayaknya, insya Allah bagus gitu ya, tinggal istikharah minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, tafadhali. Nah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana dulu ikut kajian offline di majelis. Di sana banyak ahwat-ahwat, tapi kadang ana bingung. Ahwat di tempat ana kajian pada enggak mau menyapa, jadi ana merasa terasing di kajian itu. Dan bingung mau menyapa duluan, sedangkan ana orangnya agak pemalu. Kadang ana ngerasa berdosa dan dengan sikap ana yang seperti itu. Jadi bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khair, mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Ini masalah yang perlu diperbaiki. Yang pertama, untuk yang bertanya, kadang-kadang kita nunggu disapa orang. Tapi boleh jadi orang itu juga sama seperti Anti. Dia juga pemalu gitu, nunggu disapa. Akhirnya saling menunggu. Maka nasihat ana buat Anti, dan Anti berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla akhlak yang mulia. Baca doa, Allahumma hassanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, engkau indahkan rupaku, perawakanku, maka indahkan perilakuku. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma hadini li ahsan akhlaq. Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada akhlak yang paling mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Gak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Enggak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dari aku kecuali engkau. Ini. Kemudian Anti pun berusaha untuk menyapa mereka. Kadang-kadang mereka sama-sama Anti nunggu. Kemudian nasihat buat para akhwat ya, para akhwat yang udah pada ngaji. Usahakan, ana sering di majelis ana itu bukan cuma akhwat, yang ikhwan juga seperti itu. Kadang-kadang ana tanyakan, coba antum udah kenal enggak sama yang di sebelah antum? Udah nyapa enggak dengan sebelah antum? Banyak yang tidak. Maka harapan ana, para akhwat ketika masuk kajian, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kaif halak. Kemudian nanti datang lagi baru, ini yang Assalamualaikum, kemudian dia menyapa. Atau kok dia enggak nyapa, bagaimana yang sudah duduk duluan menyapa ahlan apa kabar ya. Sehingga tercipta al-ukhuwal islamiyah. Kenapa Nabi SAW mengatakan jamaah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan sampai tingkat beriman sampai kalian saling mencintai. Mau enggak kalian aku kasih amalan yang kalau kalian amalan kalian akan saling mencintai? Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka ketika masuk kajian, melihat saudaranya datang, Assalamualaikum ya. Persilahkan, tanya dari mana, gimana kabarnya. Semoga dengan cara seperti itu, ya, bertambah kawan baik kita. Dan bertambah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kita gak tahu apakah kita masuk surga langsung atau tidak. Dan boleh jadi kawan kita, yang kita baru kenal di majelis ilmu itu, mungkin dia masuk surga. Mungkin dia akan mintakan kepada Allah buat kita. Ya Allah, dulu ada fulana, ana ngaji bareng dia, ya Allah. Kemana dia, ya Allah? Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.